Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu al-thaminu wal-thalathuna. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna, hafizahullahu ta'ala, dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-38 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana ya beliau mengutip An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha qala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Barang siapa yang ya, memusuhi waliku ya, atau kekasihku, maka sungguh aku akan menyatakan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Ya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Dan tidaklah ya hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan perkara yang lebih aku sukai ya, daripada ya, sesuatu yang aku wajibkan baginya. Ya. Jadi yang paling dicintai bagi Allah itu seorang hamba itu mendekat kepada Allah dengan melaksanakan sesuatu yang diwajibkan bagi hamba tersebut. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili. Ya, dan hambaku itu terus-menerus ya, mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan nawafil, ya, amalan sunnah. Hatta uhibbahu, ya, sampai aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, ya, maka jika aku mencintainya, ya, mencintai hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia akan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan menjadi ya, penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga menjadi tangannya yang dengan tangan tersebut ia akan bertindak. Wa rijlahu allati yamshi biha, ya, dan menjadi kaki yang dengannya ia akan berjalan. Wa insa alani la a'tiyannahu, atau wa insa alani la u'tiyannahu, dan jika hambaku tersebut memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya. Wala inista'adhani la u, wala inista'adhani la u'idhannahu. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, ya maka niscaya aku akan memberikannya perlindungan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Asyarhu, penjelasan dari hadis ini, hadal hadithu tafarroda bi-ikhrajihil Bukhari duna baqiyati ashabil kutubi. Hadis ini itu Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala itu bersendiri dalam meriwayatkannya. Ya. Sedangkan ya para penulis kitab hadis yang lain itu tidak meriwayatkannya. Wa qad qila, ya, dan sungguh ada yang mengatakan innahu asyrafu hadithin fi dzikril auliya'i, bahwa hadis ini itu adalah hadis yang paling mulia yang menyebutkan mengenai ya para wali Allah. Ya. Kemudian kita lihat catatan kaki wa qad afradahu asy-Syaukani rahimahullahu taala bisyarhi fi kitabin sammahu Qatarul Waliyyi ala Hadithil Waliyyi. Ya, dan Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau juga ya bersendiri ya dalam memberikan penjelasan ya dalam kitab beliau yang beliau memberikannya judul ya Qatarul Waliyyi ala Hadithil Waliyyi. Ya. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, ya maka aku akan menyatakan perang kepadanya. Ya'ni, ya maksudnya adalah faqad a'lamtuhu bi anni muharibun lahu. Ya. Maksudnya adalah sungguh aku telah mengumumkan kepadanya ya perang. Haitsu kana muharriban li, ya karena dia itu sudah menyatakan perang kepadaku. Bi muadati auliyai, ya dengan memusuhi wali-waliku. Fa auliyaullahi tajibu muwalatuhum. Ya. Karena wali-wali Allah itu wajib di ya cintai. Ya wa tahrumu muadatuhum. Ya dan diharamkan itu memusuhi para wali Allah. Kama anna a'da'ahu tajibu mu'adatuhum. Ya sebagaimana para musuh-musuh Allah itu wajib untuk dimusuhi, ya diperangi. Ya atau dimusuhi. Wa tahrumu muwalatuhum dan diharamkan untuk mencintai para wali Allah. Wa'lam anna jami'al ma'asi muharibatun lillahi jalla jalaluhu. Dan ketahuilah bahwa seluruh bentuk kemaksiatan itu adalah ya, bentuk pernyataan perang kepada Allah jalla jalaluhu. Fa inna man asallaha faqad harabahu. Ya karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sungguh dia telah memerangi Allah. Lakin kullama kana dzambu aqbaha. Ya. Akan tetapi semakin buruk ya, semakin dibenci bentuk dari dosa tersebut, kana asyadda muharibatan lillahi. Maka semakin besar pula ya bentuk pernyataan perangnya kepada Allah. Walihada sammallahu aklatar riba wa qutta'at tariqi muharibaini lillahi ta'ala wa rasulihi. Ya, jadi walihada sammallahu aklatar riba wa qutta'at tariqi muharibaini lillahi ta'ala wa rasulihi. Oleh karena itu, ya Allah menyebutkan ya orang yang memakan riba ya dan bandit ya. Jadi Allah itu menyebut ya pemakan riba dan bandit itu sebagai ya dua orang yang memerangi atau menyatakan perang kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasul-Nya. Ya mengapa li'azimi dzulmihi atau li'azimi dzulmihim li'ibadihi? Karena ya memakan riba dan juga para bandit itu saking besarnya kedzalimannya, kedzaliman mereka kepada para hamba Allah. Wasa'yihim bil fasadi fi biladihi. Ya dan juga ya besarnya usaha mereka untuk berbuat kerusakan ya di negeri-negerinya. Wa kadzalika mu'adatu awliyaihi. Demikian pula ya memusuhi para wali Allah. Fa innahu ta'ala yatawalla nasrata awliyaihi. Ya. Sebab ya hanya Allah lah yang ya mampu untuk menolong para wali-walinya. Wa yuhibbuhum. Ya, dan Allah lah yang mencintai mereka. Wa yu'ayyiduhum. Dan Allah lah yang mendukung mereka. Faman adahum, maka barang siapa yang memusuhi para wali Allah, faqad adallaha wa harabahu. Maka sama saja telah memusuhi Allah dan juga menyatakan perang kepada Allah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli adai maftaratu 'alayhi. Ya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli adai maftaratu 'alayhi. Tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku ya dengan melakukan amalan yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan hambaku itu terus-menerus melakukan amalan-amalan nawafil, ya amalan sunnah, sampai aku mencintainya. Lamma dzakara anna mu'adata awliyaihi muharibatun lahu. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa memusuhi para wali Allah itu merupakan pernyataan perang kepadanya. Dzakara ba'da dzalika wasfa auliyaihi alladziina tahrumu mu'adatuhum. Allah Subhanahu wa taala kemudian itu menyebutkan yang mengenai sifat wali-walinya yang diharamkan untuk memusuhinya. Wa tajibu muwalatuhum, dan wajib untuk dicintai. Fa dzakara ma yutaqarrabu bihi ilaihi. Ya, kemudian beliau atau Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan ya amalan apa saja yang dapat dilakukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wa aslul wilayati al-qurbu. Asal dari al-wilayah, ya kewalian, itu adalah al-qurbu, dekat. Wa aslul adawati al-bu'du. Dan asal dari al-adawah, ya musuh atau permusuhan itu adalah al-bu'du. Ya, jauh. Fa awliya'ullahi humul ladhina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum minhu. Maka wali-wali Allah itu adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ya apa-apa atau amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang membuat mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wa a'da'uhu, ya dan musuh-musuh Allah, humul ladhina aba'adahum anhu. Yaitu mereka yang ya dijauhkan dari Allah. Bi'a'malihimul muqtadiyati, ya dengan amal-amalan mereka yang buruk, litaradihim wa ib'adihim, ya yang membuat mereka itu ya terusir atau menjauh dari Allah dan terusir dari Allah. Faqassama awliya'ahul muqarrabina ila qismaini. Faqassama awliya'ahul muqarrabina ila qismaini. Maka ya Allah Subhanahu wa taala itu membagi ya kekasihnya yang mendekatkan diri kepadanya menjadi dua golongan. Ahaduhuma, golongan yang pertama, man taqarraba ilaihi bi ada'il fara'idhi, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan amalan fardu. Ya. Wa yashmalu dzalika fi'lal wajibati. Ya, dan yang termasuk dalam hal ini adalah mengerjakan kewajiban, wa tarkal muharramati, dan meninggalkan perkara yang haram. Li'anna dzalika kullahu min fara'idillahi allati iftaradaha 'ala 'ibadihi. Karena ya, mengerjakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram itu semuanya adalah ya, termasuk perkara yang Allah wajibkan ya, kepada hambanya. Wathani, golongan yang kedua, man taqarraba ilaihi ba'dal fara'idi bin nawafili. Itu hamba yang mendekatkan diri kepada Allah ya, setelah mengerjakan amalan yang wajib dengan amalan nawafil, ya, amalan sunnah. Fadhahara bidzalika annahu la tariqa yusilu ila taqarrubi ila Allah ta'ala. Maka di sini tampak dengan jelas bahwa tidak ada cara ya bagi hamba untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah wa wilayatihi dan juga memperoleh kewaliannya wa mahabbatihi dan juga memperoleh kecintaan Allah siwa ta'atihi allati syara'aha 'ala lisani rasulihi. Ya, melainkan dengan cara ketaatan kepada Allah yang disyariatkan ya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famanidda'a wilayatallahi, maka barang siapa yang mengaku sebagai wali Allah wa taqarruba ilaihi dan juga mengaku dekat kepada Allah. Wa mahabbatahu dan juga mengaku bahwa dia dicintai Allah. Bi ghairi hadhihi tariqi, tanpa menempuh jalan ini, tabayyana annahu kadhibun fi da'wahu. Maka ini menjadi jelas bahwa dia itu berdusta ya berdusta dengan dalam pengakuannya. Kama kanal musyrikuna yataqarrabuna ila Allah ta'ala bi ibadati man ya'budunahu min dunihi. Ya, sebagaimana dahulu para orang yang musyrik ya itu mengatakan ya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembah ya, menyembah sesuatu yang mereka menyembahnya selain Allah. Ya, jadi mereka mengaku mendekatkan diri kepada Allah melalui perantaraan sesuatu yang dia sembah, mereka sembah. Padahal yang mereka sembah itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Kama hakallahu anhum annahum qalu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menghikayatkan ucapan mereka bahwa mereka berkata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha ya. Ya dalam surat Az-Zumar ayat ketiga ya kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya sesungguhnya Allah ya. Atau kita lihat catatan kaki kenapa diputus di sini. Oh tidak. Wa min dzalika ma yaf'aluhu ba'dul juhali. Ya dan di antara perkara yang dikerjakan oleh ya para orang yang jahil min i'tiqadihim ya dari keyakinan mereka bi annal awliya'a fi quburihim yanfa'una aw yadurruna bahwa para wali Allah itu di dalam kubur mereka itu dapat memberikan manfaat atau mencelakakan mereka fatarahum yad'unahum maka engkau dapat melihat bahwa mereka ya menyeru berdoa kepada mereka wa yastaghitsuna bihim ya dan beristighatha yang memohon bantuan kepada mereka fayadhbahuna lahumul qarabina dan mereka itu yang mempersembahkan hewan kurban bagi ya orang-orang yang di dalam kubur tersebut wa yasalunahumusyafa'ata wasairul hawaiji Bahkan mereka itu memohon kepada orang yang di dalam kubur untuk memberikan syafaat dan seluruh hajat mereka. Wa hadza syirkun akbaru. Ya, dan ini adalah syirik yang besar, ya, yang paling besar. Yukhriju sahibahu minal islami ilal wathaniyati. Ya, yang ini itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dan dia itu menjadi wathaniyah. Ya, wathaniyah. Bahkan. Wal adillatu ala dhalika aktharu min an tuhsara. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut itu ya sangat banyak. Ya, yang tidak kemudian tidak perlu dibatasi. Wa asyharu min an tudzkaru. Dan itu lebih masyhur ya daripada yang disebutkan. Wa man 'azzama Allah subhanahu. Ya, dan barang siapa yang Allah subhanahu dan barang siapa yang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala in qata'at min qalbihi kullu ala'iqis syirki, maka akan terlepas dari hatinya ya segala sesuatu yang berkaitan dengan syirik. Wa man tadabbaral qur'ana, dan barang siapa yang merenungi Al-Qur'an, yang mentadabburi Al-Qur'an, tayaqqana bidzalika, maka dia akan meyakini hal tersebut. Walillahil hamdu, dan hanya milik Allah lah segala pujian. Wa minhu nastamiddu al-hidayata wath-thabata 'alal haqqi. Dan dari Allah lah ya kita memohon hidayah dan juga ketetapan hati supaya berada dalam kebenaran. Ya amin. Kita kembali ke atas. Wa kama haka 'anil yahudi wan nasara annahum qalu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan mengenai ucapan kaum Yahudi dan Nasara bahwa mereka dahulu mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Ya, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-18. Ma'a israrihim ala takdzibi rusulihi. Ya, padahal mereka terus-menerus mendustakan para rasul Allah. Wartika binawahihi. Ya, dan mereka terus melakukan ya perkara-perkara yang dilarang Allah. Watarki faraidihi, dan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.